Terbaik dari diriku ku persembahkan untuk dirimu. Oh, oh, oh, oh. Jangan pernah ragukan adaku di sisimu. Niatku tulus untukmu. Pintuku